الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bagian akhir dari bab yang pertama min kitab shalah bab kaifa furidat shalah fil isra bagaimana kisah diwajibkannya salat yang lima waktu tatkala diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah kita lalui hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala tentang kisah mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah sekitar 3 tahun sebelum hijrah beliau. Dan pada bagian akhir dari bab kaifa fardhus shalah bagaimana diwajibkannya salat yang lima waktu beliau menyebutkan hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Akan kita lalui dalam hadis ini bahwasanya awalnya salat yang lima waktu diwajibkannya dua rakaat. Kemudian setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah fa uqirat salatus safar wa zida fi salatil hadar maka diikrarkan ditetapkan hukum sebagaimana sebelumnya salat tatkala safar itu dua rakaat dan ditambah salat ketika muqim yaitu empat rakaat khusus bagi zuhur, asar dan isya. Adapun maghrib baik tatkala safar atau muqim tetap 3 rakaat. Begitu pula salat subuh baik dengan muqim ataupun safar tetap 2 rakaat. Akan kita baca hadisnya qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa huwa at-Tinnisi qala akhbarana Malik wa Malik ibn Abdullah afwan Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an Shal ibn Kaysan an Urwa ibn Zubair عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau berkata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tatkala diwajibkan salat yang lima waktu rakaatain dua rakaat baik pada saat muqim ataupun dalam keadaan safar faqidu salatu safar. Kemudian setelah itu setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah diikrarkan salat safar hukumnya tetap sebagaimana sebelumnya dua rakaat sekali lagi kecuali maghrib sekali lagi dan safar tetap 3 rakaat. Wazida fi salatil hadar dan ditambah salat tatkala muqim yaitu 4 rakaat untuk salat duhur, asar dan isya. Dan dengan hadis ini sebagian ulama rahmatul ajmain mengatakan bahwasanya al-qasr fi safar itu hukumnya wajib bagi yang safar untuk mengqasar salat. Karena Aisyah mengatakan wazida fi salatil hadar fa uqirrat Salat safar. Salat safar itu hukumnya seperti tatkala di awal disyariatkan. Dua rakaat, dua rakaat. Sampai sebagian mengatakan barang siapa yang salatnya zuhur, asar, isya, tatkala safar empat rakaat, itu tak ada ubahnya dengan orang yang salat subuh empat rakaat. Mananya sebagaimana salat subuh tidak boleh ditambah menjadi empat rakaat, begitu pula ketika seorang dalam keadaan safar, wajib baginya untuk mengqasar salatnya, kecuali salat subuh dan salat maghrib. Tetap mukim atau safar, subuh tetap dua rakaat, sebagaimana maghrib tetap tiga rakaat. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang isinya sejarah tentang diwajibkannya salat. Sekali lagi, salat yang lima waktu awal diwajibkannya adalah tatkala di Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sekitar 3 tahun sebelum hijrahnya. Dan awal disyariatkannya salat itu dua rakaat dua rakaat, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Kemudian setelah itu pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan bagi yang mukim salatnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Adapun untuk musafir maka seperti hukum semula, dua rakaat dua rakaat untuk salat yang rubaiyah. Kemudian di bab setelahnya berkaitan dengan hukum salat, beliau menyebutkan bab wujubis salah fi thiyab, wajibnya salat dengan memakai pakaian. Itu wajibnya menutup aurat tatkala salat. Dan dinukil ijma para ulama bahwasanya barang siapa yang salat dengan tidak menutup auratnya dalam keadaan dia mampu, maka salatnya batilah, salatnya tidak sah tanpa khilaf. Jadi sitrul aurah, menutup aurat itu syaratun min syurutis shalah, termasuk syarat dari syarat-syaratnya sah salat. Wajib bagi yang hendak salat untuk menutup auratnya. Kemudian beliau menyebutkan ayat wa qaulillahi ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Potongan ayat dari surah Al-A'raf. Allah berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian, yang dimaksud zinatakum adalah thiyab, penutup aurat kalian. Pakailah pakaian kalian, penutup aurat kalian, inda kulli masjid, tatkala kalian sholat. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang menutup aurat tatkala sholat. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian kata beliau, wa man shalla mutahifan fi thawbin wahid. Dan bolehnya seseorang salat mutahifan dengan menutup badannya, yaitu menutup aurat di tempat fi thawbin wahid, dengan hanya mengenakan satu thawb, satu helai pakaian. Jika menutup auratnya maka salatnya sah. Hanya salatnya sah. Jadi tidak harus memakai dua pakaian atau dua lapis pakaian. Dan di hadis yang telah kita ketahui bersama, Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayu salli ahaduna bithawbin wahid, apa boleh salah seorang dari kami menggunakan satu helai pakaian saja ketika salat? Maka dia mengatakan, alikullikum thawban, apakah semua orang di kalian memiliki dua helai kain, yaitu iza dan lidah? Tentunya pada saat itu tidak. Tidak semua kaum muslimin dan pasti tidak semua sahabat memiliki iza dan lidah untuk sholatnya. Maka boleh seorang memakai hanya satu helai pakaian untuk mutawaratnya. Hanya saja di perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang salat selain nutup auratnya, yang mana aurat laki-laki antara surah dengan rukbah, antara lutut dengan pusar, juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan sebagian dari pakaiannya yang pakai di pundaknya. Di pundaknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul laisa al-atiqi syai', Nabi melarang seorang sholat dan badan pundaknya tidak suatu pun dari pakaian yang ia pakai. Jadi tidaknya dijadikan dari sebagian pakaian di pundaknya. Ini hukum yang kedua. Jadi boleh seorang sholat fi thawbin wahid. Kemudian kata beliau, wayudkar an salam min akwana Nabi SAW qala yazuluhu walau bisyaukah. Fi isnadihi nadar. Beliau menyebutkan hadis salam min akwa. Saya beliau mengisyaratkan hadisnya di sisi sanad fi da'af fi kalam. Tapi tujuan beliau bahwasanya yang dimaksud khudu zinatum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian, itu pakaian kalian ketika kalian sholat, bukan berarti harus memakai pakaian yang mewah. Kata beliau, yazuruhu walau bisyaukah. Yang penting menutup aurat. Yazuruhu artinya memasang zir. Di kancing itu ditutup, diikat ketika memakai kainnya sehingga tidak tersingkap auratnya. Ketika kainnya dipakai untuk menutupnya, maka tutup sampai aman auratnya. Tidak terlihat auratnya. Walaupun bisyaukah. Walaupun mengancingnya katanya dengan syaukah. Itu dengan duri. Ya, tidak ada yang lainnya walaupun dengan duri, maka kancing pakaianmu dengan duri tersebut. Menunjukkan tidak harus memakai pakaian yang mewah. Sekalipun tentu kalau mampu pakai pakaian yang terbaik ketika sholatnya, itu perkara yang baik. Sampai salafun sholeh kalau kita baca di terjemah-terjemah mereka, mereka mempersiapkan pakaian-pakaian khusus untuk sholat yang ia miliki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tentunya dengan tanpa takalluf, tanpa takalluf. Kata beliau, "Wa man shalla fi thawbil ladzi yujamil fihi ma lam yara adam." Dan boleh seorang salat memakai pakaian yang pernah dipakai untuk berhubungan dengan keluarganya. Ma lam yara adam, selama dia tidak melihat ada kotoran asal dari jimaknya tersebut atau berhubungannya tersebut. Tidak ada madi, yang kalau madi itu najis, begitu pula mani. Sekalipun yang roja itu bukan najis, tapi tetap dibersihkan untuk sholat. Sebagaimana di hadis Aisyah yang sudah kita lalui. Aisyah membersihkan mani dari kain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amara Nabi sallam alla yatufa bil bait uryan. Dan juga termasuk dari wajibnya seorang memakai pakaian di tempat aurat ketika sholat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajatul haji yang pertama yang oleh para sahabat, yang mana Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai amirul hajnya di tahun ke-9 Hijriah, satu tahun sebelum hajatul wada, Nabi merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberikan pengumuman agar tidak ada setelah ini orang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan uryan, tidak ada orang musyrik di haram, dan tidak ada orang yang tawaf dalam keadaan uryan. Dan sudah kita ketahui orang-orang jahiliyah dahulu, mereka kalau mau tawaf, imma tawaf memakai pakaian orang-orang Quraisy, kalau tidak mereka melepas pakaian-pakaian mereka dan tawaf dalam keadaan uryan, dalam keadaan telanjang. Laki-laki begitu pula wanita. Maka Nabi SAW menghapus hukum tersebut. Nabi ketika diwajibkan haji di tahun ke-9, beliau mengutus para sahabatnya dipimpin oleh Abu Bakar untuk ibadah haji, dan beliau memerintahkan untuk diumumkan tidak ada lagi sejak saat ini orang yang tawaf dalam keadaan uryan, dalam keadaan telanjang. Ini tawaf, terlebih lagi tentunya salat mimba bin aula. Tidak boleh salat dalam keadaan tidak mutawarat. Dan tadi sudah kita nukil kalam ulama rahmatullahi ajma'in, bahasa dinukil ijma', tidak ada khilaf di antara para ulama. Orang yang sholat dalam keadaan tidak menutup aurat dan dia mampu untuk menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kemudian dalam bab ini beliau menyebutkan Hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha yang telah kita lihat berapa kali. Qala rahmatullah haddatsana Musa bin Ismail Abu Salamah Abu Daki. Qala haddatsani Yazid bin Ibrahim al-Muhammad an Ummi Atiyah qalat umirna an nukhrij al-hiyad yawm al-Eidain wa dawat al-khudur fa yashadna jama'at muslimin wa da'watahum wa yatazil al-hiyad an musallahun qalat imra'atun ya rasulullah ihdana laysa laha jilbab qalat ulbisha sahibatuha min jilbabiha wa qala abdullah ibn rajah haddathana imran qala haddathana muhammad sirin qala haddathana haddathatna ummu atiyah sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadha dari muhammad bin sirin rahimahullah dari ummu atiyah radhiyallahu taala anha sahabiyah masyhurah Ummu Atiyah berkata, kami, itu kaum wanita sahabiyah diperintahkan oleh Nabi SAW tatkala hari Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha untuk mengeluarkan orang-orang yang haid. Dan juga Dawatul Khudur, wanita-wanita yang ada di tempat pingitannya. Itu memerintahkan kaum wanita secara umum, sampai wanita yang sedang haid, sampai gadis-gadis. Dan sampai wanita yang sedang di tempat pingitannya untuk ikut menghadiri saat keluar. Dan ini merupakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya Pak Yashadna jamaat muslimin wa da'watahum. Sehingga mereka semuanya, itu kaum wanita sampai yang haid dan da'watul khudur, menyaksikan jamaah kaum muslimin dan dakwah mereka. Hari raya mereka, yang bukan syiar min syahid Islam. Hanya saja, wa yatajul huyyad an musallahun. Hanya saja wanita yang sedang haid ketika dilaksanakan sholat id, mereka menjauh dari tempat sholat. Tidak ikut sholat. Ada setelah sholat, maka boleh bergabung kembali dengan saudari-saudarinya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Mananya bahwasanya ketika keluar dari rumah mereka, mereka harus mengenakan jilbab. Mengenakan pakaian yang menutup aurat mereka. Maka Nabi mengatakan yang tidak memiliki jilbab hendaknya saudaranya atau temannya memakaikan jilbabnya, yaitu meminjamkan jilbabnya kepada saudara yang tidak memiliki jilbab. Ini menunjukkan sunnah muakkadahnya bagi wanita walaupun yang sedang haid untuk menghadiri Idul Fitri atau Id Al-Adha. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan At-Ta'dil. Dan pada pertemuan terakhir telah mengambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an law asya Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana siddiqan nabiyya. Dan sudah kita lalui makna asar tersebut. Dan setelahnya beliau menyebutkan hadis Sa'ad ibnu Waqqas dan Sayyidina Abbas, hadis Abdullah bin Abbas, dan hadisnya telah kita lalui. Hadis Sa'ad ibn Waqqas keutamaan Ali, man kuntu maulah fa aliun maulah. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris empat garis. Kemudian beliau berkata, "Tahukah kalian apa yang aku gariskan ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu." Maka Nabi mengatakan makna empat garis yang aku buat, afdalun nisa'il jannah arba. Wanita yang paling afdal dari wanita penduduk surga ada empat. Maryam bintu Imran. Yang pertama Maryam bintu Imran, ibunya Isa alaihissalam, wa Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah bintu Muhammad. Dan yang ketiga Fatimah bintu Muhammad, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat Asiyah ibnatu Muzahim. Asiyah ibnatu Muzahim, imratu Fir'aun. Ini merupakan afdal nisa ahli jannah. Dan hadisnya telah kita lalui. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, haddatsana Affan, Affan bin Muslim As-Saffar. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, an al-Julayli, an Hakim ibn Muawiyah, an Abi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antum tuwaffawna 70 ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Syekh, hadha haditsun sahih, wa Julayli huwa Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas, mukhtalif. Walakin Hammad bin Salamah rawi anhu qabla ikhtilaf kama fil kawakib an-nayyarat. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah hadatsana Hasan qala Hammad fi ma sami'ta. Qala wa sami'tu Julayli yuhaddisan Hakim bin Muawiyah bih. Dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffawna 70 ummah. Kalian wahai umatku adalah umat yang terakhir dari 70 umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, begitu pula umatnya. Umat nabi kita merupakan umat yang terakhir. Bersama dengan itu, antum khairuha wa akramu 'ala Allah tabaraka wa taala. Ini ta'adil dari Nabi SAW. Dan kalian wahai umatku adalah umat yang terbaik dan umat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nabi kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling mulia dan nabi yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini, antum khairu wa akramuha, sama dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khair ummatin ukhrijat linnas, adalah sebaik-baiknya umat yang diutus atau dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar, sifatnya adalah kalian merintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelahnya hadisnya panjang, kita cukupkan insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.